surat Al-Bayyinah wahiya madaniyah. Wahiya madaniyah turun setelah hijrah. Qala rahimahullah. Bismillahirrahmanirrahim. Lam yakun alladhina kafaru min ahli alkitabi wal musyrikina munfakkin hatta ta'tiyahumul bayyinah. Rasulun minallahi yatlu shuhufan mutahharah fiha kutubun qayyimah. Wa ma tafarraqa alladhina utul kitaba illa min ba'di ma ja'atuhumul bayyinah. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud din hunafa wa yuqimu as-salata wa yu'tu az-zakata wa dhalika dinul qayyimah. Innal ladhina kafaru min ahli al-kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Innal ladhina amanu wa 'amilus shalihati ulaika jazaohum inda rabbihim jannatu adnin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha abada radiyallahu anhum wa radu an dhalika liman khashiya rabbah. Nah, ayat ini turun di Madinah. Ketika turun, beliau sallallahu alaihi wasallam membacakannya kepada Ubay bin Ka'ab, salah seorang di antara qari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qari Al-Qur'an. Sempat terjadi perselisihan antara beliau dan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, Ubay dan Abdullah bin Mas'ud, dalam masalah bacaan. Yang satu membaca sesuai dengan yang dia dengar dari Rasulullah, demikian pula yang lain. Berbeda. Ubay heran, kamu membaca kok berbeda dengan yang bacaan saya. Dia sempat ramai, kemudian dihadapkan kepada Rasulullah. Rasulullah menyuruh Abdullah bin Mas'ud membaca, kemudian menyuruh Ubay bin Ka'ab membaca. Kemudian dibenarkan kedua-duanya oleh Rasulullah SAW. Sempat ragu Ubay bin Ka'ab, kok begini? Muncul ragu dalam hatinya, kok begini? Dan kemudian turun ayat ini, dipanggil Ubay bin Ka'ab, Allah menyuruh saya membacakannya kepada kamu. Adzukirtu sama ya Rasulullah, apakah saya disebut di sana ya Rasulullah? Nama dia disebut oleh Allah fil mala'il a'la, di hadapan para malaikat. Nah, kata Rasulullah SAW, fabaka Ubay. Ubay bin Ka'ab menangis. Namanya disebut oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Allah perintahkan kepada Rasulnya untuk membacakannya kepada Ubay bin Ka'ab. Nah, termasuk di antara sahabat-sahabat yang punya ilmu tentang Al-Quran, bukan hanya sekedar bacaan. Fa'il qala yaqulu ta'ala, Allah SWT berfirman, lam yakun alladhina kafaru min ahli alkitab ay min alyahud wan nasara, mereka dinamakan ahli alkitab karena turun kepada mereka kitab. Tapi sekarang yang jadi pegangan mereka bukan lagi Taurat yang ada yang datang kepada Nabi Musa, tapi Talmud. Bahkan itu lebih rendah lagi, atau mungkin itu yang menjadi sumber dari protokolat Yahudi Zionis. Itu menjadi pegangan mereka. Qala wal musyrikin min sa'iril asnaf, min sa'iril asnafil umam. Tidak akanlah orang-orang kafir dari kalangan musyrikin, dari kalangan ahlul kitab Yahudi dan Nasrani, kemudian musyrikin dari semua jenis, dari seluruh jenis umat, dari berbagai golongan umat-umat yang terdahulu ataupun yang hidup di zaman Rasulullah SAW, dari Majusinya, Hindunya, Budanya, ataupun yang lain. Munfakina akan berhenti. Ankufrihim, dari kekafiran mereka. Wadalalihim, dan kesesatan mereka. Alladzina alladzihum alaihi, yang mereka jalan di atasnya. Ay, maknanya, ini kan ingat, antum pelajaran apa? Kana wa akhawatuha. Ya. Ya. Nah. Lam ya, apa namanya? Kalimat munfakin. Nah. Layan fakku. Termasuk juga. Baik. Tapi di sini yang dianukan lam yakun dengan isimnya dalam munfakin. Khabarnya munfakin. Qala ay la yazaluna fi ghayyihim. Walaupun sama maknanya, la yanfaku sama dengan la yazalun. Pembahasan apa itu? Mabariha wa mafatiha. Itu kan kana wa akhwatuha ya. Umar. Ingat enggak? Nah. Ya. Masuk dalam keluarga itu. Qala, maknanya la yang munfakin ya lam yakun alladziina kafaru min ahli kitab wal musyrikin munfakin ay la yazalun. La yazalun. Fi ghayyihim, dalam penyelewengan mereka. Wa dhalalihim, di dalam kesesatan mereka. La yaziduhum mururus, la yaziduhum mururus sinin illa kufran. Di ghayyihim, penyelewengan kesesatan mereka setelah mereka mendapatkan seperti orang-orang ahlul kitab. Wa dhalalihim, ini orang-orang musyrikin yang mereka tidak mendapatkan Alkitab. Dan di zaman itu memang sebelum Rasulullah SAW diutus oleh Allah, itu bukan hanya di wilayah Arab dari Syam ke Yaman utara selatannya, atau dari Bahrain ke tepi Laut Merah ke Mesir timur baratnya, tapi seluruh dunia. Seluruh dunia dalam keadaan kesesatan luar biasa, bobrok dan rusaknya umat manusia ketika itu. Di India, Persia, Iran, Cina, yang mereka tenggelam dalam filsafat. Filsafat yang tidak ada manfaatnya untuk membuat mereka menjadi orang yang beradab. Lebih-lebih di kerajaan Romawi yang mereka dahulu menganut Kristen, agama Nasrani, Yahudinya, kitabnya juga tidak bisa membawa kepada mengenai keperbaikan dan kebaikan, tidak mengajak kepada perbaikan umat. Nah, mulai dari penyembahan berhala kembali dilakukan orang-orang Yahudi, dan ini tertanam bahkan sejak Nabi Musa masih ada. Ya, mereka malah menginginkan kesyirikan. Nah, mereka terus dalam keadaan demikian. Lebih-lebih orang musyrikinnya yang mereka tidak mendapatkan kitab. La yaziduhum mururus sinin illa kufran. Bertambahnya waktu bukan menambah mereka kebaikan, melainkan bertambahnya kekufuran mereka. Bahkan dalam banyak sebagian ayat disebutkan. Dalam surat Al-Ma'idah misalnya. Apa yang diturunkan oleh Allah kepada Rasulnya itu justru menambah mereka semakin melampaui batas, semakin ingkar. Orang-orang Yahudi semakin dengki dan semakin dendam. Semakin iri, sakit hatinya melihat kebaikan-kebaikan yang Allah turunkan kepada umat sampai kiamat. Itu mereka rasakan, dan mereka ada selalu di dalam diri mereka. Maka Allah katakan tentang mereka, terutama ahli kitab, walan tarba'an kal yahudu walan nasara. La yaziduhum illa kufran, illa tughyanan wa kufran. Qala hatta ta'tiyahumul bayyinah, sampai datang kepada mereka al-bayyinah, al-wadihah, wal-burhanus sabi', ثم فسر تلك البينة فقال البينة yang maksud di sini adalah ayat berikutnya keterangan Allah Subhanahu wa taala sendiri. Nah, hatta ta'tiyahumul bayyinah yang jelas, bayyinah bukti, burhan shafi, bukti yang sangat jelas dan tidak terbantah. Tsumma fassara tilkal bayyinah, kemudian Allah menerangkan bayyinah tersebut, faqala rasulun minallah, yakni utusan dari Allah, ai arsalahu Allahu yad'un nasa ilal haqq. Allah mengutus beliau untuk mengajak manusia kembali kepada al-haq. Wa anzala 'alaihi kitaban yatluhu. Allah turunkan kepada beliau kitab yang beliau bacakan kepada orang-orang yang didatanginya. Liya'laman nasul hikmah atau liwa'liman nasal hikmah tayyuzakiyahum. Jadi agar beliau mengajarkan kepada manusia itu hikmah dan membersihkan mereka. Wa yukhrijahum minad dhulumati ilan nur wa lihadza qad. Wa yukhrijahum minad dhulumat. Allah ingin agar beliau keluarkan manusia dari berbagai kegelapan. Ini kegelapan kesyirikan, kegelapan kekufuran, kegelapan yani bid'ah, kegelapan maksiat, nah kepada cahaya. Ini yang sering disebutkan di dalam Al-Quran, yani al-zulumat, nah menunjukkan bahwa kesesatan itu, penyimpangan itu, kejelekan itu sangat sangat banyak. Dan cahaya disebutkan satu dalam bentuk mufrad, bahwa al-haq itu hanya satu. Walihada qala yatlu suhufan mutahharah, beliau membacakan lembaran-lembaran yang disucikan, yang terpelihara, yang terjaga, ay mahfuzah an qurbani syayatin, terjaga, terlindung dari upaya syaitan mendekatinya. La yamsuha illa al-mutahharun, tidak disentuh lembaran-lembaran tersebut kecuali oleh orang-orang yang disucikan. Nah, ini di khilaf para ulama terkait dengan ayat ini juga, kalimat ini dalam ayat surat Al-Waqi'ah, la yamassuhu illa al-mutahharun. Apakah mutahharun itu mereka adalah para malaikat? Dan ataukah mutahharun itu orang-orang yang bersuci? Ini suci dari hadas, hadas besar dan hadas kecil seperti yang kita baca dalam syuruf shalah, masuk dalam bagian wudu. Ya, diterangkan oleh beliau hafizahullah Syekh Abdul Muhsin atau Syekh Saleh Fauzan hafizahullah, bahwa orang yang berhadas tidak boleh menyentuh Al-Quran, nah, hadas besar ataupun hadas kecil, membaca ini juga membaca demikian. Nah, cuma yang buat mereka diberikan keringan oleh para ulama agar tidak hilang hafalannya, boleh dia membaca. Nah, walaupun misalnya dia ingin menyentuh Al-Quran dengan alas. Nah, mungkin dengan sarung tangan ataupun Al-Quran itu diberi hilaf, sampul, ya, sehingga dia tidak langsung menyentuh. Wallahualam. Ya. Ada pula yang mungkin menanyakan, bagaimana dengan kitab tafsir? Itu bukan mushaf. Ya, bukan mushaf. Tapi bagaimanapun di dalamnya adalah penjelasan tentang kalam Allah. Walaupun mungkin boleh apa namanya menyentuhnya, tapi tetap dia harus dimuliakan. Qala li annaha fi a'la ma yakunu minal kalam. Kenapa demikian? Dikatakan dia la yamasuha illa mutahharun, kemudian mahfuzah an qurbani syayatin. Bahkan ini sejak dia sebelum diturunkan Al-Qur'an ini, sebelum diturunkan oleh Allah itu sudah terjaga. Ketika diturunkan, dia juga terjaga, dan setelah turunnya itu juga terjaga, terpelihara oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak demikian dengan kitab-kitab yang lain. Kitab-kitab yang lain itu Allah tidak yakni memberikan jaminan bahwa dia akan menjaganya, tapi Allah serahkan kepada imam-imam mereka. Allah serahkan kepada orang-orang yang menghafal di kalangan mereka. Bukan Allah yang menjamin. Tapi kalau Al-Qur'an ini Allah sendiri yang menjamin. Nah, dengan caranya sebelum dia diturunkan, saat dia diturunkan, dan setelah dia diturunkan sampai kiamat. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Betul, kamilah yang menjaga dzikir ini Al-Qur'an. Ini termasuk hadis. Termasuk hadis hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu dijaga oleh Allah. Nah. Qala ya, di antara buktinya kan, misalnya hatta orang itu mau membuat hadis palsu pasti ketahuan, ya pasti ketahuan. Qala wa li hadza qala anha wa li hadza qala anha fiha, oleh karena itu Allah berfirman tentang Al-Qur'an ini, fiha ay fi tilka suhuf, di dalam lembaran-lembaran suhuf itu tadi, kutubun qayyimah, ada kitab-kitab yang kokoh, ay akhbar shadiqah, berita-berita yang benar, wa awamiru adilah, perintah-perintah yang adil, tidak memberatkan, ya. Seperti kata para ulama, tidak ada bagi orang-orang yang mukmin itu perintah-perintah Allah ataupun larangan itu yang menyusahkan dan memberatkan mereka. Taha ma nazzalna alaikal qur'ana litashqa. Nah, tidaklah kami turunkan Al-Qur'an ini untuk membuatmu susah kepada Rasulullah juga kepada kita, bukan untuk memperberat kita. Perintah-perintahnya adil, hukum-hukumnya lurus, seimbang. Tahdi ilal haq, yang memberi petunjuk, membimbing kepada yang hak, wa ila tariqin mustaqim, dan kepada jalan yang lurus. Inna hadzal qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Sungguh Al-Qur'an ini membimbing kepada yang jalan yang paling lurus, paling kokoh, keadaan yang paling sempurnanya dalam masalah akidahnya, dalam masalah ibadahnya, dalam masalah muamalahnya. Al-Qur'an mengajak kepada yang lurus, yang terbaik. Fa idza ja'atuhum hadhihi al-bayyinah, maka ketika datang kepada mereka bayyinah tadi, fahina idzin yatabayyanu talibul haqqi mimman laysa lahu maqsadun fi talabihi, maka akan terbukti, terpisahkan, jelas mana orang yang itu mencari yang hak dari orang-orang yang memang tidak memiliki keinginan untuk mencari al-haq, bukan cari kebenaran tapi cari pembenaran misalnya, ya, mencari keringanan-keringanan. Nah, dalam artian bukan untuk mengamalkannya sekedar, atau untuk bukan untuk ingin mendapatkan sesuatu yang memperbaiki dirinya. Nah, fayahlikum man halaka an bayyinah, sehingga orang yang binasa pun dia binasa setelah datangnya bukti. Wa yahya man hayy man hayya an bayyinah, dan orang yang hidup selamat dia pun selamat karena telah mendapatkan bukti, keterangan yang jelas. Nah, tidak ada udzur ketika dia meninggalkan satu petunjuk, satu kebenaran, dia sangka itu adalah kejelekan ataupun kesesatan, atau dia melakukan sesuatu yang dosa padahal sudah jelas bayyinah tersebut. Nah, maka dia tidak lagi udzur, kecuali kalau mungkin lupa, ya. Nah, kalau karena tidak tahu, nah ini mungkin tidak lagi diterima udzurnya, tidak ada lagi ada alasannya setelah sampai kepadanya bayyinah. Qala wa idza lam yu'min ahlul kitab li hadzal rasul wa yanqadu lahu falaisa dzalika bibida'in min dhalalihim wa inadihim. Kalau orang-orang ahlul kitab Yahudi dan Nasrani, mereka tidak beriman kepada, tidak percaya kepada rasul tersebut, tidak mau tunduk kepada beliau, itu bukan satu perkara yang aneh dan perkara yang baru pada min dari kesesatan mereka dan pembangkangan mereka, kedurhakaan mereka. Fa innahum ma tafaraqu wa ikhtalafu wa saru ahzaban illa min ba'di ma ja'atuhumul bayyinah. Mereka berpecah menjadi 71 golongan, menjadi 72 golongan. Itu tidak lain, nah, kemudian menjadi berkelompok-kelompok, tidak lain setelah datang kepada mereka kebenaran. Hasadan min indi anfusihim, baghyan bainahum. Itu alasan disebutkan oleh Allah dalam beberapa ayat. Karena dengki. Karena ini sikap orang ini baghyan, kejahatan, pelanggaran yang ada mereka sesama terhadap sesamanya. Kedengkian terhadap sesamanya. Itu membuat mereka berpecah. Nah, orang-orang Yahudi, nah, dengki kepada orang-orang Nasrani ataupun sebaliknya. Ya. Nah, qala allati tujibu li ahliha al-ijtima' wal ittifaq. Yang semestinya bayyinah tadi mendorong mereka untuk bersatu dan berani memiliki kesesuaian, kesepakatan satu sama lain. Walakinnahum liradaatihim wa nadalatihim, tetapi karena kehinaan dan kerendahan mereka, bagian bainahum, adanya kedengkian, ini perlanggaran satu sama lain di antara mereka, juga hasad dan kedengkian di antara mereka terhadap yang lainnya, lam yazidhum alhuda illa dhalalan. Hidayah itu bukan menambah kebaikan kepada mereka semakin lurus, tapi semakin jauh, semakin tersesat, semakin mereka melampaui batas. Nah, walal basirah illa ana, basirah ilmu yang semestinya membuat mereka terbuka matanya, hatinya, tapi justru semakin membuat mereka buta. Ma'anna al-kutub kulluha ja'at bi aslin wahid wa dinin wahid. Padahal kitab-kitab itu semuanya datang membawa satu prinsip yang sama dan agama yang sama. Itu asalnya. Kitab Taurat yang turun kepada Nabi Musa yang Allah tulis dengan kedua dengan tangannya sendiri. Nah, itu membawa prinsip-prinsip yang sama dengan yang datang yang ada dalam Al-Qur'an. Itu asalnya. Tapi mereka rubah dengan tangan-tangan mereka. Nah, ya, mereka menyebutkan, nah, yaktubuna bi aydihim tsumma yaqulun hadza min indillah wa ma huwa min indillah. Mereka katakan ini datang dari Allah. Nah, padahal tidak datang dari Allah. Mereka mengandalkan hafalan setelah jauh di masa Nabi Musa. Nah, itu mereka temukan lagi dan mereka berdasarkan dengan hafalan sebagian dari mereka bercampur. Nah, hilang orang-orang yang berilmu, tambah lagi masuk, disisipkan dengan ini apa yang menjadi kepentingan mereka. Mereka rubah yang halal yang tadinya halal jadi haram, yang haram jadi halal, kemudian nanti perkara-perkara yang semestinya apa namanya itu untuk semuanya mereka pisah-pisahkan. Nah ini yang terjadi sampai akhirnya kemudian mereka membuat kitab lain yang mereka jadikan sebagai pegangan hidup yang mereka namakan Talmud. Ya, kitab ini lebih suci daripada kitab Taurat yang diturunkan Allah kepada Nabi Musa di sisi orang-orang Yahudi. Ya, di sisi orang-orang Yahudi Talmud itu lebih hebat. Nah, qala fana umiru min sisa'ir syara'i illa an ya'budu. Padahal mereka tidaklah pernah diperintahkan di setiap atau di semua syariat melainkan supaya ya'budu Allah, yakni ya'budullah na mukhlishina lahuddin. Nah, tidaklah mereka diperintah itu semua dalam kitab-kitab mereka dahulu yang pertama kali datang kepada Nabi Musa ataupun kepada Nabi Isa, Injil, dalam Zabur pun itu semuanya adalah untuk beribadah kepada Allah, mukhlishina lahuddin, mengikhlaskan agama, mengikhlaskan ibadah itu hanya untuk Allah. Aid qasidin bi jami'i ibadatihim adh-dhahirah wal batinah wajh Allah wa talabi zulfa ladaihi, dengan maksud, nah, tujuan ibadah tersebut, mereka menunjukkan ibadah tersebut dengan semua peribadatan lahir dan batinnya adalah mengharapkan wajah Allah dan supaya semakin dekat menjadi orang yang sangat dekat kepada Allah. Hunafa ay mu'ridina ma'ilina an sa'iril adyan al-mukhalifah li din tauhid, menyimpang jauh, meninggalkan yakni semua agama yang menyelisihi agama tauhid, cenderung kepada tauhid. Nah, dalam keadaan demikian hunafa wa khassa shalah, kemudian khassa shalah wa zakat bi dzikri ma annahuma dakhilan fi qawlihi liya'budullaha mukhlishin li fadlihima wa syaratihima. Kemudian Allah sebutkan bahwa mereka juga diperintah salat, diperintah zakat. Nah, padahal keduanya masuk dalam perintah ibadah tadi karena keutamaan dan kemuliaan dua ibadah ini. Dan ini juga menjadi dalil para ulama Ahlussunnah bahwa ini sebagaimana disebutkan di akhir dalam ayat itu juga, wa dzalika dinul qayyimah, bahwa amalan-amalan lahir seperti puasa, ini salat dan zakat yang ditunjukkan ini sebagai gambaran dua ibadah yang utama terkait dengan fisik jasmani yaitu salat, dan terkait dengan ibadah maliyah yaitu zakat, kemudian ibadah batin keikhlasan ini ibadah batin, maksud di dalamnya takwa, khauf pada Allah, itu muncul dari keikhlasan itu semua adalah bagian dari agama, itu semua adalah bagian dari agama dan itu semua bagian dari keimanan. Qala wa qawlihima al-ibadatain allataini man qama bihima qama bi jami'i syara'id din, dan keduanya sebagai ibadah yang siapa yang menjalankan keduanya berarti dia telah menegakkan seluruh sendi-sendi syariat-syariat agama. Hubungan dia kepada Allah dia perbaiki dengan salatnya, dengan fisiknya antara dia dengan Allah, kemudian hubungan dia dengan sesama yang terwujud dengan zakat yang mendermakan sesuatu yang sangat dicintai, ya, yang disenanginya, disukainya untuk dia berikan upaya dalam upaya membersihkan dirinya, ada keikhlasan di dalamnya, ada ketakwaan di dalamnya, ada kelemah lembutan di dalamnya, ada sifat rahmah, ya, musawah terhadap orang lain, sifat awalnya tegang rasa, menyantuni mereka. Nah, ini mulai dikatakan oleh beliau, qawmabi jami isyarah syarah. Jadi semua urusan yang syariat-syariat agama itu berarti dia tegakkan. Wadalika ayat tauhid wal ikhlas min fid din huwa dinul qayyimah. Nah, dan itu semua yaitu tauhid dan keikhlasan di dalam agama, dalam beribadah, kemudian juga salat dan zakat itu termasuk bagian dari dinul qayyimah, agama yang kokoh, ay ad-dinul mustaqim al-musil ila jannatin na'im. Nah, agama yang lurus yang membawa pengantaran pemeluknya, orang-orang yang mengamalkannya kepada jannah yang penuh dengan kenikmatan. Wa ma siwahu faturukun mausilatun ila jahim. Adapun yang selain itu pasti membawa kepada neraka jahim. Nah, summa zakara jaza al-kafirin ba'da ma ja'atuhum al-bayyinah. Nah, kemudian setelah itu baru beliau Allah menerangkan bahwa Allah setelah menyebutkan tentang keutamaan-keutamaan di atas dan perintah yang sebetulnya ditujukan kepada mereka bukan hanya kepada umat kaum muslimin yang ada didatangi oleh Rasulullah SAW tapi juga kepada mereka, namun mereka mengingkarinya. Kemudian Allah sebutkan setelah itu balasan buat orang-orang yang mengingkari. Nah, tapi juga nanti setelah itu ini sebagai tarhib dia membuat orang itu takut untuk menolak dan mengingkari apa yang disebutkan oleh Allah sebagai dinul qayyimah. Dan setelah itu Allah menyebutkan tentang orang-orang yang menyambut bayyinah tersebut. Dan wallahu a'lam bishawab. Qala innal ladina kafaru min ahli alkitab wal musyrikin fi nari jahannam yani qad ahata bihim adabuha washtadda 'alaihim 'iqabuha. Orang-orang yang kafir dari kalangan ahli kitab wal musyrikin fi nari jahannam, mereka yang telah datang kepadanya bayyinah tadi, mereka didatangi ini melihat Rasul sallallahu alaihi wasallam kemudian menerangkan kepada mereka yang diperintahkan Allah kepada mereka, yang itu merupakan dasar perintah yang ada di dalam kitab-kitab mereka, tapi mereka mengingkarinya, mereka berada di dalam neraka jahannam, dikepung oleh azab-azabnya dan diperkeras siksaannya. Khalidina fiha, mereka kekal di dalamnya. La yafattaru anhum al-adab wa hum fiha mublisun. Tidak dihilangkan, tidak diringankan pula adab tersebut dan mereka dalam keadaan putus asa di dalam neraka tersebut. Wallahu a'lam bishawab.